Saudara, sebelumnya saya ajak kita membaca Alkitab dari Keluaran. Dengan tetap bangkit berdiri, saudara membaca kitab Keluaran 17. Kemudian kita akan berdoa dan memohon kepada Tuhan. Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca secara bergantian. Dan biarlah firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kita. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membaca secara bergantian. Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah." Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Mari kita berdoa. Ya Tuhan, secara pemahaman logika kami, kami mengerti, kami mengetahui engkau ada di tempat ini. Engkau ada di mana-mana. Engkau berkuasa atas alam semesta. Itulah logika kami. Itulah pengetahuan kami. Namun Tuhan, dalam kenyataan, kerap kali kami mengabaikan-Mu. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang menjepit dan menekan kami, kami mencobai Engkau dengan berkata, "Adakah Tuhan berkuasa? Adakah Tuhan di tengah-tengah kami?" Kami lupa, Tuhan. Kami lupa. Kami mengabaikan-Mu. Dan hari ini, ya Tuhan, ketika Engkau memanggil kami untuk datang beribadah dan semeja dalam perjamuan kudus, biarlah kami mengoreksi diri kami, menyadari perjamuan yang kudus, yang suci ini, di mana Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertahta dalam ruangan ini, dalam hati kami, Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perjalanan umat Israel sudah sampai kepada, ya, melewati Mara di Elim. Mara dan Elim yang di mana mereka pernah mengalami kehausan atau air yang pahit, tetapi dia juga sampai ke padang gurun di mana melihat pekerjaan Tuhan yang melimpah. Pendeta Joni, saya tidak mendengar khotbahnya, tetapi dia pasti berkhotbah tentang bagaimana Tuhan berkuasa, bagaimana Tuhan menyertai dan merawat, menjaga umatnya dengan mana. Tetapi bangsa yang memang tegar tengkuk, selalu bersungut-sungut, selalu marah, selalu berontak, selalu menuntut Tuhan. Itu sebabnya saudara tidak heran untuk kesekian kalinya ketika tiba di Masa dan Meriba, kembali mereka bersungut-sungut. Apa sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kekeringan atau kehausan itu sangat mempengaruhi emosi manusia. Ya, saudara, beberapa waktu saya nonton satu iklan, ya, snack makanan kecil, saudara, ya, berempat di satu mobil gitu, saudara, ya. Terus kalau satu orangnya lapar gitu, ya, terus dia berubah gitu, ya, orang yang lembut kecil langsung jadi gendut dan tampangnya begitu mengerikan, ya. Saudara, saya melihat iklan itu, saya mencermati dan saya selalu, wah, ini surprise gitu, saudara, ya. Dan kenyataannya itulah gambaran saya dan saudara ketika mengalami sesuatu atau katakanlah pergumulan dan kesulitan, kelaparan, maka kita bisa berubah ganas dan menyalahkan orang lain. Mana tempat ini sempitkah? Memang tempat ini sempit, padahal dia lapar. Temannya yang bijaksana ngomong, kasih kamu makan ini, kalau kamu kelaparan memang reseh gitu, ya saudara, ya. Saudara, itu membekas dalam pikiran saya. Kemudian saya memanfaatkan ini dengan tepat, saudara, ya, di tengah-tengah keluarga kami, ya, anak-anak tentunya Bapak Ibu juga mengalaminya. Anak-anak kalau, tapi bukan lapar nih, kalau ngantuk, ya saudara, ya, rewel nggak, saudara, ya. Nah, saya candain itu si Gabriel sama Angel, kalian ini kalau sudah mulai ngantuk pasti reseh, saya ngomong gitu, ya. Mereka tidak marah, mereka ketawa, saudara, ya. Ingat, apalagi pas iklan itu, pas ada nonton, saya ngomong, wah kamu nih, ya, kalau lapar, saya ngomongnya bahasanya lapar, ya, reseh. Terus, enggak nih, kalau ngantuk, ya Gabriel, gitu, ya, saudara, ya. Saya melihat, saudara, ya, kita begitu mudah berubah ketika keadaan, suasana itu berubah. Itu termasuk setiap kita yang dewasa, saya, saudara, kita bisa berubah. Itu sebabnya kalau umat Israel kemudian bersungut-sungut karena suatu kehausan, apakah kemudian muncul sebuah pertanyaan, itu hal yang normal? Atau sesungguhnya ada sesuatu di balik peristiwa kehausan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saat ini baru saja tadi pagi saya mendengar di daerah Racek, ya, itu sudah pompa airnya kering, saudara, ya. Tapi saya berkata pada yang memberi informasi, kalau pumpnya masih nyala nggak ada masalah, saudara, ya. Saudara, mereka kekeringan air. Dan bukan hanya di Racek, di beberapa tempat ini sawah kalau tidak ada air terancam puso, saudara, ya. Nanti biji-biji dari padi itu akan kosong karena tidak ada air. Saudara, ini bukan masalah yang ringan. Ini masalah yang sentral, masalah yang sangat urgent, yang sangat penting, saudara. Karena tanpa air manusia itu mati, saudara. Saudara, jelas sekali ini bukan masalah biasa. Ketika seseorang kekurangan air, itu dampaknya fatal. Itu sebabnya kalau kita melihat latar belakang, maka di sana kita bisa menemukan, saudara, ya, pada zaman dulu bagaimana orang menyimpan air, bagaimana dia membuat kolam, bagaimana membuat gua-gua untuk nampung air, di ternak, di rumahnya, di kotanya. Saudara, ini membuktikan bahwa air itu sangat penting. Dan sampai hari ini tanpa penjelasan panjang lebar kita meyakininya. Tetapi kalau kita berkata peristiwa kekeringan, orang berkata bencana alam, tapi yang lebih tepat peristiwa kekeringan itu. Bisa saja memang itu suatu siklus alam, tidak dipungkiri. Tetapi saudara, lebih banyak karena itu siklus alam atau karena kesalahan manusia. Ironinya saudara, ketika terjadi kekeringan, mulai orang bersungut-sungut, marah-marah, mulai menggerutu. Kok tidak ada hujan? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya tidak henti-hentinya secara pribadi saya berkata, mari kita perhatikan. Saya beberapa kali ngomong dengan penggali sumur, bukan satu orang saudara ya. Bagaimana kondisi air tanah di Tangerang? Dia berkata, menurun, semakin dalam. Padahal air di tempat ini cukup baik ketika daerah Gading Serpong, daerah Tangerang Selatan itu penuh kebun karet. Tapi hari ini air tanah bukan hanya turun 1-2 meter, saudara. Ini masalah serius. Kalau gereja paham ini bahaya, maka gereja harus mengambil tindakan, saudara. Di gereja kita, air tanah itu tidak lebih dari 7 meter. Kira-kira 10 tahun lalu. Tapi hari ini lebih dari 13 meter. Hampir 7 meter terjadi kekeringan dalam kurun waktu 10 tahun. Apa sebabnya? Bapak, Ibu, Saudara lebih tahu dari saya. Perumahan begitu banyak, pohon ditebang. Saudara, 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan saya khawatir, semoga tidak terjadi. Ketika anak cucu saya di tempat ini, mereka kesulitan air. Saudara, air merupakan hal yang penting. Bahkan dalam peribahasa-peribahasa, air juga dikatakan sebagai hal yang utama. Ada orang yang berkata, orang yang bijaksana dari mulutnya keluar air kehidupan. Bahkan Yesus sendiri berkata, akulah sumber kehidupan, akulah air kehidupan itu. Saudara, air masalah yang penting. Tetapi kita juga harus tahu ketika pepatah mengatakan orang yang bijaksana dari mulutnya keluar air kehidupan. Tetapi dari seseorang yang hatinya pahit, maka dari mulutnya akan keluar air yang pahit juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, air merupakan hal yang utama, hal yang sentral. Tetapi saudara, di Masa dan Meriba, tempat persinggahan, di mana awan itu berhenti, pimpinan umat Tuhan berhenti. Saudara, ketika di satu tempat yang kering, saya harus ingatkan konteksnya adalah mereka dalam pimpinan Tuhan. Mereka ada dalam pengawasan Tuhan. Mereka dalam jalur Tuhan. Mereka ada dan berhenti di tiang awan itu berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat itu ternyata tempat yang kering, saudara. Tuhan memimpin umatnya melalui tempat yang kering. Masalah yang besar bagi umatnya, benar, itu masalah yang besar, saudara. Tetapi, saudara, apakah masalah air itu masalah besar bagi Tuhan? Atau itu masalah kecil bagi Tuhan? Bagi manusia, tentang kekeringan, kehausan, itu masalah yang penting, masalah utama, masalah hidup mati. Tetapi bagi Tuhan kita, air itu adalah masalah kecil. Dan itu dipakai Tuhan hanya untuk menguji umatnya. Saudara, dinamai Masa dan Meriba karena umat Israel mencobai Tuhan. Meriba karena umat Israel, saudara ya, tadi kita melihat ayat yang ketujuh, bertengkar. Itu satu momentum, satu tanda, tempat itu umat Israel dikatakan menyangkal Tuhan, dia berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Bukankah perjalanan itu tempat di mana umat Israel berada? Ada tiang awan pada malam hari, pada siang hari, pada malam hari tiang api. Bukankah itu tempat di mana Tuhan memimpin umat Israel? Tetapi begitu piciknya, umat Israel tidak bisa melihat pimpinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana peristiwa ini bukan yang pertama kali. Peristiwa ini bersungut-sungut dalam ayat, dalam pasal sebelumnya terjadi 5 kali. Dalam pasal berikutnya terus berulang. Apakah umat Israel kemudian tidak bersungut-sungut lagi setelah peristiwa di Masa dan Meriba? Saudara bisa lihat kitab-kitab dalam Hakim-Hakim, dalam Nabi-Nabi, Raja-Raja, maka terlihat bagaimana mereka begitu sulit untuk mengerti Tuhan yang berkuasa dan mampu membimbing umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghadapi masalah kesulitan dalam kehidupan ini? Kita bisa bersungut-sungut, marah, mengeluh, bertengkar. Tetapi kita juga harus ingat bahwa saudara, kita semakin dalam kondisi yang sulit bergantung kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, tidak mencari jalan sendiri, tetapi justru sujud dan berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan kembali memohon belas kasihan Tuhan, mengingat-ingat kekuatan Tuhan. Saudara, dua sikap yang berbeda, saudara ya. Dua sikap yang begitu, yang satu menghadapi kesulitan, dia berkata, di mana Tuhan? Mulai cari permasalahan dan bertengkar. Mempermasalahkan banyak hal. Kamu salah sih, kamu salah. Saudara, padahal ini di jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, atau kita mau mengambil sikap, wah betul, saya gak bisa. Saya sulit, ini pergumulan. Saya mau bergantung sama Tuhan. Saya mau masuk kamar, bergumul, tanya ke Tuhan. Apa yang harus saya perbuat? Saudara, kenyataannya tidaklah demikian. Kalau saudara melihat bantuan bencana alam, ya, ini sangat ironi terjadi. Orang yang kelaparan dikirim satu bongkah bantuan, yang terjadi mereka terima berbagi rata atau rebutan. Bapak Ibu, rebutan. Orang yang kelaparan di tengah laut, para orang yang mencari suaka dikasih makan, rebutan, bunuh-bunuhan. Saudara, bisa kita juga menjadi seperti mereka, saudara. Bahkan baru-baru ini kita mendengar peristiwa di terowongan Mina. Orang yang mau beribadah. Katanya, saya gak tahu sih tepatnya, mau melempar setan gitu ya. Mau menunjukkan kemarahannya kepada setan. Tetapi yang terjadi adalah, apakah seperti itu saudara? Kita bisa berkata, oh mereka tidak benar. Maaf saudara, maaf. Jangan-jangan juga itu terjadi pada kita. Seandainya pintu ini terkunci, gak tahu kenapa tiba-tiba terkunci. Gedung ini terbakar. Jangan-jangan kita bukan keluar antri, tapi malah dorong-dorongan kemudian terinjak-injak. Sekali lagi, ini bukan peristiwa mereka, tetapi ini juga bisa terjadi atas diri saya dan saudara. Ketika kesulitan dan pergumulan, yang sesungguhnya itu ujian bagi Tuhan, tetapi kita salah merespon dan kemudian kita marah dan bersungut-sungut. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita perhatikan? Saudara, mari kita bersama-sama mengingat, kita sadar bahwa pergumulan, bahwa ujian itu memang diizinkan oleh Tuhan. pergumulan dan ujian untuk kebaikan saya dan saudara. Karena itu, ketika ada ujian dan pergumulan, ada kehausan, jangan cepat-cepat kemudian menyalahkan. Tetapi mari kita berusaha. Kenyataannya kita tidak sendirian, saudara ya. Orang Israel ketika kelaparan tidak sendirian. Kenapa mereka bisa menggerutu? Ini penafsiran saya, saudara. Bisa jadi mereka karena beberapa orang mungkin merasa pesimis. Atau dengan kata lain pikirannya negatif. Gak mungkin nih kita selamat. Maka yang terjadi adalah masalah, saudaranya. Saudara, bukankah kita tahu, sekalipun itu kehausan, hal yang penting, bagi Tuhan itu hal yang sederhana. Sederhana. Penyakit yang ganas sekalipun, bagi kita itu hidup mati. Tapi bagi Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu masih ada. Masih ada, saudara ya. Karena masalah yang saya dan saudara anggap besar, itu sebenarnya adalah masalah kecil. Masalah kecil. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mau bertanya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita merasa bahwa keputusan saya ini benar. Saya melempari batu Musa ini benar. Maka itu akan menjadi masalah besar, saudara. Saudara, sebenarnya peristiwa di Masa dan Meriba adalah pimpinan Tuhan. Tiang awan itu berhenti. Tiang awan tanda kehadiran Tuhan. Dan tiang awan itu bisa dilihat. Dan tiang api tiap malam juga menyala. Dan itu tempat di mana Tuhan memimpin. Apa maksudnya? Apa mengapa Tuhan menguji? Saudara, kalau saudara mau naik kelas, mau naik tingkat, naik jenjang, mau tidak mau saudara harus mengalami ujian, saudara. Itu sebabnya ketika umat Israel sebelum masuk tanah perjanjian yang penuh limpah susu dan madu. Tetapi ingat, di sana sudah ditempatin orang-orang. Di sana bukan sekedar datang kemudian langsung memetik anggur dan langsung minum susu. Harus dikelola dulu, ada orang-orang di sana. Itu sebabnya ketika dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Supaya umat ini tidak menyesal. Supaya umat ini tahu apa yang harus dilakukan. Ujian untuk bergantung kepada Tuhan. Saudara, jangan sampai ketika kita masuk dalam masa proses pembentukan. Kemudian kita kehilangan pengharapan. Saudara, ini seperti gambaran saya dan saudara menuju kekekalan surga yang sudah disediakan bagi saya dan saudara. Namun sebelum kita dipanggil Tuhan, di dunia inilah kita diproses oleh Tuhan. Ketika saudara mau menikmati keluarga yang bahagia, saudara mesti diuji dulu dalam awal-awal pernikahan. Diproses dulu. Kalau saudara gagal, saudara tidak akan menikmati keluarga yang bahagia. Bahkan mungkin kalau keluarga saudara diberkati pun tidak akan bisa mengerti. Itu sebabnya Tuhan memang, saudara ya, ketika ada kesulitan dan pergumulan, ini satu proses untuk mempersiapkan umatnya. Karena itu, saudara, yang pertama jangan melupakan perbuatan Tuhan. Lalu ingatlah, yang kedua, ada pengharapan. Ada pengharapan. Masalahnya adalah kalau jalan, kita jalan, saudara ya, kemudian kita lihat dari jauh, wah, mentok jalannya, buntu. Dan kita sudah berpikirannya salah, saudara ya. Mati deh, tersesat, gak ada pengharapan. Saudara, ketika kita berpikir seperti itu, maka kita mulai berpikir, Mesir lebih baik saya mati tapi ada makanan dan minuman. Lupa kalau hari ini dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Kalau hari ini saya dan saudara ketika diproses oleh Tuhan, Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin menguatkan saudara. Tuhan ingin agar saudara lebih bersuka cita menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara, orang yang ingin menjadi pilot atau pilot, saudara ya, dia pasti dari kecil itu mimpinya luar biasa. Wah, seneng terbang, bisa mengendarai pesawat begitu, saudara ya. Tapi sebelum dia memegang pesawat itu, dia harus diuji pengetahuan alamnya, pengetahuan mekanisnya, kemampuan mengikuti arus alam, kemampuan untuk bagaimana fisiknya harus kuat ketika terjadi manuver dalam pesawat itu. Kalau darah dalam dirinya tidak kuat, maka dia akan pingsan ketika dia mengendarai pesawat itu. Saudara, ketika kita mau menikmati indahnya mengendarai pesawat, maka mau gak mau kita harus melewati ujian. Dan itu semua Tuhan izinkan bukan untuk mencelakai dan menyusahkan saudara. Tetapi adakah pengharapan? Karena itu jangan sampai kita melihat yang salah. Kalau kita melihatnya jalannya buntu, gak ada jalan lagi, gak ada pengharapan. Maka yang terjadi saudara ya, perjalanan yang kita tempuh hari ini adalah perjalanan yang melelahkan. Ibadah yang kita lakukan hari ini adalah ibadah yang membosankan, ibadah yang mengecewakan. Tetapi ketika kita tahu bahwa ibadah ini saya gunakan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, maka saudara datang ibadah dengan cara pandang yang berbeda, saudara ya. Saudara, dari semuanya ini, apa yang menjadi pesan Alkitab di Masa dan Meriba? Orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang bersungut-sungut. Tapi di sanalah kesetiaan Tuhan atas diri saudara dan diri saya. Yang menjadi permasalahan sesungguhnya bukan karena di Masa dan di Meriba, bukan karena pimpinan Tuhan ada atau tidak, bukan karena ada air atau tidak, tetapi yang menjadi akar utama permasalahannya adalah kekeringan, bukan karena secara fisik yang dialami oleh umat Israel, tetapi kekeringan rohani, persekutuannya dengan Tuhan sudah mulai jauh, hubungannya dengan Tuhan sudah mulai jauh, sehingga kepekaan telinga akan suara Tuhan itu tidak ada. Seorang penafsir berkata, permasalahannya bukan karena air, tetapi karena iman. Permasalahannya bukan kehausan, tetapi permasalahannya adalah kekeringan rohani. Sehingga bangsa Israel, walaupun hanya beberapa hari melewati pertolongan Tuhan, setiap hari melihat mana burung puyuh yang dikirim Tuhan, tetap saja tidak bisa melihat. Mana segomer kalau pada hari-hari biasa menyimpannya kelebihan, besoknya jadi apa saudara? Ulat busuk. Tapi kalau hari Sabat disimpan sampai dua hari gak apa-apa. Bahkan luar biasanya, mana itu kemudian diambil segomer, taruh di tabut, disimpan di tabut perjanjian berbulan-bulan gak rusak. Bukankah itu tanda perwujudan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya? Bukankah itu pertolongan Tuhan? Tuhan ingin datang dan bersekutu kepada kita. Tapi kita kerap kali menjauh dari Tuhan. Itulah sebab utama kenapa orang bersungut-sungut. Karena ada kekeringan rohani. Karena matanya sudah tidak bisa melihat. Walaupun ada tiang awan yang gedenya begitu. Tiap hari ada mana makanan yang dari surga itu. Tetap saja orang-orang Israel tidak mampu melihat. Bahkan lebih parahnya lagi saudara, bukan hanya tidak dapat melihat, bukan hanya tidak mampu melihat, tetapi umat Israel tidak menyadari bahwa dirinya dalam kekeringan rohani, dalam kondisi kurang bersandar kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan keadaan kita di dunia ini, saudara? Kalau hari ini ada kebangkitan agama-agama tertentu, kalau hari ini orang mencari kepuasan dengan berbagai macam hal, dan orang merasa mencari kepuasan yang satu, tidak puas, cari yang lain. Saudara, ini tanda apa kalau bukan tanda kekeringan rohani? Punya kekayaan, sudah punya mobil, masih kurang. Padahal dulunya doanya enggak begitu. Waktu nikah cuma doanya kalau ada rumah sederhana, punya mobil, saya berterima kasih sama Tuhan. Tapi karena tekanan lingkungan, ketika sudah punya mobil, punya rumah, pengen punya rumah yang lebih mewah, pengen punya istana. Apa ini? Apakah masalah rumah atau masalah kekeringan rohani? Masalah rasa syukur di hadapan Tuhan. Hari ini, kalau umat Israel kita melihat kekurangan iman, kekeringan rohani, dan mereka mulai bersungut-sungut, mari kita belajar. Dan kalau kita mulai tidak merasa puas dalam hidup ini, mari kita masuk dalam kamar dan berdoa. Kalau kita beribadah, kita tidak puas. Kenapa? Kalau kita melayani, kita tidak puas. Kenapa ini? Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang begitu sederhana. Melayani di tempat yang sederhana. Tapi hatinya penuh sukacita. Kekurangannya begitu banyak. Tetapi dia bersyukur karena melihat pertolongan Tuhan. Jadi masalahnya masalah fasilitas atau masalah kekeringan rohani? Saudara, kalau kita boleh melihat pekerjaan Tuhan dan bersyukur. Kalau kita bisa melihat hari ini ada Tuhan di tengah-tengah kita yang mengundang saudara dan saya mengikuti perjamuan kudus. Kalau hari ini saudara dipuaskan oleh firman, bersyukurlah. Tetapi kalau hari ini saudara tidak mendapatkan kepuasan dari firman yang kita baca, maka mulailah kita bertanya, jangan-jangan saya ada di padang gurun, saya ada dalam kekeringan, sehingga saya tidak tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar di Masa dan Meriba. Tetapi jangan sampai kita melakukan yang di Masa dan Meriba. Jangan kita kemudian mencobai Tuhan dengan berkata, di manakah Tuhan? Jangan sampai kemudian kita bertengkar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita puaskan kehidupan kita melalui persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan secara pribadi. Dan jagalah hati saudara dengan penuh pengharapan dan menyadari hidup ini adalah perjalanan ujian, pembentukan karakter setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau menolong kami dan mengingatkan terus bahwa tujuan kami adalah surga. Disinilah Engkau membentuk kami. Disinilah kami mau bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami mempunyai pakaian. Terima kasih sehingga kami tidak kedinginan, kami tidak digigit nyamuk. Kami bahkan punya pakaian lebih dari 10 pasang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada di antara kami yang memiliki rumah atau paling tidak masih mampu kontrak, ambil kos. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Karena kami dapat berteduh dari hujan. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan. kalau hari ini kami boleh beribadah. Kami berterima kasih. Kami boleh mendengar firman-Mu. Bentuklah kami Tuhan. Jangan sampai kami salah melihat atau kami salah mendengar. Bahkan kami tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Ampuni kami kalau kami meragukan Tuhan hidup di tengah-tengah kami. Kami lupa untuk selalu bertanya kepada Engkau. Kami berterima kasih, kami beribadah di tempat yang nyaman. Tuhan sudah membangun tempat ini. AC yang cukup dingin bagi kami. Teman-teman sekerja yang mempunyai semangat pelayanan. Tuhan terima kasih. Biarlah dalam tim pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini, kami menyadari, kami bersyukur ada dalam bimbingan Tuhan. Kalau tiang awan itu menjadi tanda, tiang api itu menjadi penerang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami tidak bersungut-sungut, tapi kami selalu melihat tangan Tuhan. Disinilah Tuhan Engkau membentuk kami, mempersiapkan kami untuk menikmati kemuliaan surgawi itu, tanah perjanjian yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah perjamuan kudus ini kembali mengingatkan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.